Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban. Wafil akhirati hasana wa qina azabannar.